alaihi salatu wassalam. Saya kira sampai di sini, semoga bermanfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.